Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Unzila alayna al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Sahabat inspiratif, alhamdulillah kita telah sampai di surah Syuara. Kemarin kita sudah membahas ayat pertama to sin mim dan begitu inspiratif. Tiga huruf saja sudah begitu inspiratif dan pesan yang paling menarik yang dipaparkan oleh narasumber sebelumnya Ustaz Zainal ya pada pertemuan sebelumnya kemarin, jangan berhenti belajar, jangan berhenti membaca. Ya, dan saat ini kita kembali disuguhkan hadiah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang sampai ke tangan kita melalui risalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini menjadi keberkahan buat kita, wasiat yang sangat berkah dan Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup kita. Allah berfirman dan ayat kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ayatul kitabil mubin. Yang artinya itu atau inilah ayat-ayat kitab Al-Qur'an yang jelas. Allah yang mengatakan sebelumnya, tosin mim, hanya Allah yang tahu maknanya. Bagaimana kemudian kita mengetahui makna dari yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala? Tilka ayatul kitabil mubin. Kita diperintahkan mencari baca sumber bacaan Iqra Bismi Rabbi dengan kacamata intelektual keilmuan, dengan kacamata iman, bukan dengan kacamata kecerdasan otak yang hanya kita miliki, dengan kacamata Al-Quran yang telah sangat terang benderang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, dianugerahkan kepada kita unzila alaina, yang telah diturunkan ibarat disampaikan di pertemuan sebelumnya bagaimana timba yang dimasukkan ke dalam sumur itu turun untuk mengangkat isi air pada permukaan yang lebih tinggi. Timba yang diturunkan hidayah Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan Al-Qur'an untuk mengangkat derajat kita pada derajat tertinggi sebagai umat nabi, sebagai hamba Allah yang di ayat sebelumnya kita bahas, kita adalah orang-orang yang terpilih yaitu ibadur rahman. Sahabat inspiratif, banyak kesalahan-kesalahan manusia, khususnya umat Islam, mencari referensi kesana kemari. Anak masuk TK, anak masuk SD, anak masuk SMP, SMA, kemudian kuliah dengan segala macam pola pembelajaran yang ada, dengan segala macam referensi buku bacaan yang macam-macam luar biasa, tetapi ternyata tidak menyelesaikan masalah. Itu yang kita sebut dengan observasi, itu yang kita sebut kadang dengan coba-coba. Semuanya dengan coba-coba. Al-Quran sudah menegaskan, kitabul mubin ini adalah Al-Quran, Al-Quran ini yang jelas. Maka buatlah pendidikan yang apa? Berbasis Qur'ani. Berdasarkan dengan petunjuk yang sudah jelas, dengan tujuan yang jelas, dengan kacamata yang jelas. Tapi ketika misalnya kita mengenalkan ilmu-ilmu, diawali dengan ilmu-ilmu tanpa berbasis kepada keimanan, insya Allah dia menjadi cerdas, menjadi pintar, tetapi menjadi kezoliman buat yang lainnya, tetapi menjadi kesombongan buat yang lainnya karena tidak menggunakan kacamata iman, tidak menggunakan kacamata yang telah diajarkan Allah melalui wasiatnya yaitu kitabul mubin, yaitu Al-Quran. Insya Allah di studio telah ada para narasumber kita yang kompeten di bidangnya ya, penulis langsung tafsir inspirasi Dr. Zainal Arifin, kemudian pakar pendidikan Sumatera Utara dan insya Allah sudah naik pada tingkatan internasional karena sudah beberapa kali ke luar negeri termasuk ke Thailand yang kita sampaikan di minggu sebelumnya. Ustaz Syamu, selalu bisa menambahkan khazanah kita. Apa dah Ustaz? Terima kasih Ustaz Fadli dan nantinya Ustaz Syamu. Tilka itu artinya itu, sama dengan zalika untuk muzakkar, untuk laki-laki, tilka untuk muannas. Dalam bahasa Indonesia ini tidak dikenal, tapi dalam bahasa Inggris ada untuk singular. Untuk male and female, untuk laki-laki dan untuk perempuan. Artinya apa? Sementara terjemahan Indonesia menjadi ini, isyarah lil qarib. Artinya ini hazihi, tapi diterjemahkan sebenarnya bukan hazihi, ayat aslinya bukan hazihi, bukan inilah, aslinya adalah itulah. Tapi kenapa kemudian terjemahan menjadi inilah? Sama dengan zalika, itulah. Tetapi terjemahannya menjadi inilah. Itulah kekayaan bahasa Arab. Tilka itu tidak saja bersifat horizontal untuk menunjukkan jauh ke belakang atau ke depan sana, tetapi juga tilka bisa bersifat vertikal sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Fadli tadi. Di atas sana Al-Quran itu berada. Tilka, dia mulia. Karena apa? Karena orang yang bersama Al-Quran mulia. Jadi menunjukkan ketinggian, lil'uluil manzilah, ketinggian kedudukan Al-Quran, ketinggian orang-orang yang mencintai Al-Quran, ketinggian para penghafal Al-Quran, kemuliaan mereka yang bergaul dengan Al-Quran. Inilah makna tilka yang sebenarnya bukan sekadar ini dalam bahasa Indonesianya, tapi itulah mereka yang mulia, itulah Al-Quran yang mulia, ayat-ayatnya mulia, Al-Qurannya mulia, penjelasannya mulia. Ayo, siapa yang ingin mulia, mari bergabung dengan gerakan cinta Al-Quran. Ayo yang ingin mulia, ayo sama-sama galakkan membaca Al-Quran dari maghrib sampai isya. Matikan televisi, ayo kita baca Al-Quran. Ayo kita tadaburi Al-Quran. Ayo kita dekatkan rumah tangga kita dengan Al-Quran. Karena apa? Tilka, kemuliaan itu ada bersama Al-Quran. Jadi ini bukan sekedar ucapan salah tulis sehingga tilka harus kita ganti dengan hazihi, karena terjemahannya adalah inilah. Tapi sebenarnya di balik kata tilka ada unsur kemuliaan vertikal. Karena apa? Karena Al-Quran di atas, maka dia akan mengangkat dan memuliakan orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Ada Ustaz Syam, kami tambah, persilahkan. Baik, terima kasih Ustaz Zainal. Baik, para pendengar RNI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat kedua ini, dalam surah As-Su'ara ini, memang saya sebenarnya sangat melihat ada inspirasi yang sangat mendalam sekali di sini. Sebagaimana pengalaman saya ketika saya mengajar, ada mahasiswa saya bertanya kepada saya, Ustadz atau Pak Syamu Manurung, ya saya bilang, ketika Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan kitab, ini kitab ini Al-Qur'an atau bagaimana? Sedangkan kitab dalam kodifikasi atau mushaf itu pada masa Utsman. Jadi apa sebenarnya kitab ini gitu. Jadi saya melihat anak ini memang sangat kritis sekali. Artinya di sisi lain dia menginginkan apa sebenarnya kitab ini, apakah jilidan atau perbab-bab gitu. Jadi saya menjawabnya begini, nah, secara arti luas kitab ini merupakan catatan yang ada dalam hatimu, yang insya Allah ketika kamu nanti berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan perbuatanmu, sudah adalah kitab tercatat pada dirimu tuh. Itulah secara luas. Artinya ketika ruh itu dititipkan kepada calon manusia, sesungguhnya kita sudah membawa pesan-pesan ketauhidan. Ketika pesan-pesan ketauhidan itu tidak kita aktualisasikan dalam pendekatan pendidikan atau lingkungan, maka tercatatlah itu. Nah, jadi dalam konteks luas saya jawab kepada mahasiswa itu, sebenarnya kitab ini secara luas adalah sesuatu hal yang ada pada dirimu yang sudah diciptakan oleh Allah dengan ada ruh pada dirimu, dan ruh itu memiliki potensi tauhid. Ketika potensi tauhid itu kamu catat kepada kondisi yang tidak jelas, maka secara tidak langsung kamu juga bagian dari yang berdosa. Jadi para pendengar RRI hormat Allah Subhanahu wa taala, jadi inspirasi yang kita lihat bahwasanya tilka ayatul kitabul mubin itu ayat kitab yang jelas, sesungguhnya ada pesan pada diri kita yang benar-benar secara luas menginginkan kita untuk baik. Artinya kita harus mampu memelihara sejumlah pesan-pesan yang patut untuk dituliskan pada diri kita, yang diimplementasikan dalam perilaku kita, itu harus kita pertanggungjawabkan. Karena itu sesuatu hal yang jelas, itulah secara umum. Kalau secara khusus, kita lihat pada aspek Mushaf Utsmani, yang insya Allah kitab itu yang kita jelaskan ada Al-Quran. Jadi sejumlah tulisan-tulisan yang di pada masa Mushaf Utsmani ini adalah sesuatu hal yang sangat baik kita mengamalkannya, sesuatu hal yang sangat mulia kita menggunakannya. Terlebih-lebih kita ingin menginginkan bagaimana kita mampu memiliki derajat yang baik. Karena sesungguhnya kitab secara tersirat adalah pada diri kita, roh kita. Secara tersurat adalah Al-Quran ini sendiri. Jika secara tersurat ini kita mampu memberikan inspirasi, pendidikan yang lebih baik, insya Allah kitab yang sesungguhnya luas di dalam ruh kita itu juga tercatat dengan baik. Dan inilah yang akan menjadi catatan kita berhadapan kepada Allah, di mana timbangan kita beratnya di pada keburukan atau beratnya dalam kebaikan. Mungkin demikian saya kembalikan kepada Ustaz. Syukran Ustaz Zainal dan Ustaz Syamu. Simpulan kita bisa ambil adalah Al-Quran itu buku bimbingan hidup yang mudah dipahami dan memudahkan karena pesannya jelas. Membacanya menentamkan hati, mengamalkannya membahagiakan jiwa, ia petunjuk ke jalan surga, tempat kebahagiaan abadi dan selamanya. Bagi siapa yang ingin bahagia, bagi siapa yang ingin mulia, bagi siapa yang ingin tinggi, maka memahmuda, bersahabatlah dengan Al-Quran yang insya Allah akan menjadi syafaat di yaumil akhir, syafi'an di ashabihi, menjadi syafaat bagi sahabat-sahabatnya, sahabat Al-Quran. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.